terdiam. Ku melihat sadarku bertahun bersama debu jelas. Yang terhampa berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, oh, oh. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah, yang terhampa berlalu lah sadarku sembuh. Perasaan, rasa cinta. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, oh, oh. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. Kau lah yang diinginkan aku dari dari mimpiku. Oh, oh, oh. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Dari sadarku, dari sadarku.